نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fanafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya kita masuk pada hadis yang ke 1515. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, khatlatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua perangai, dua sifat yang tidak akan berkumpul dua sifat tersebut pada diri seorang mu'min. Ada dua sifat, dua perangai yang dua perangai ini tidak akan terkumpul pada seorang mu'min. Al-bukhlu wa su'ul khuluq, yaitu kebakhilan, bakhil, dan akhlak yang jelek, su'ul khuluq. Akhrajahu at-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan pada sanadnya ada kelemahan. Nah, kemudian kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang penjelasan khoslatani la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul qulub. Nah, kata beliau, al-bukhlu yang dimaksud dengan bakhil adalah man'u ma yajibu badluhu. Tidak mau memberikan apa yang wajib untuk diberikan. Itu namanya apa? Bakhil. Tidak mau, enggan untuk memberikan sesuatu yang wajib untuk diberikan. Min mal, baik berupa harta atau jah atau kedudukan, au amalin atau amalan. secara asalnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya bakhil itu, pelit itu pada harta, yaitu dia tidak memberikan atau menahan dari perkara yang wajib yang harus dia berikan. Nah, misal apa? Dia punya kewajiban menafkahi anak istrinya. Kemudian dia tidak menafkahinya, maka dia bakhil, pelit. Bahkan apa? Berdosa dia. Begitu juga zakat yang wajib. Zakat yang wajib, yang harusnya dia keluarkan, tapi dia tidak mengeluarkannya. Nah, itu namanya bakhil. Kalau perkara yang tidak wajib, nah, walaupun mungkin ketika tidak diberikan, tidak bisa mungkin kita katakan mutlak bakhil, tetapi tidak punya sifat dermawan. Tidak punya sifat dermawan. Lakin yata'adda ila ma yajibu badluhu minal amal. Akan tetapi, terkadang, pelit ini berlaku kepada menahan atau enggan untuk memberikan sesuatu yang wajib berupa amalan. Asalnya itu adalah harta, tetapi terkadang amalan juga ketika seharusnya dikerjakan, tetapi tidak dikerjakan, itu dianggap pelit. Paham ya? Amalan. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bakhil dalam hal amalan, beliau mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Pernah mendengar hadis ini ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil itu adalah orang yang jika aku, namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Ini kan amalan, salawat. Kata Rasulullah SAW, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Namanya bakhil dalam hal amalan. Terlalu pelit dia dalam beramal. Terlalu zuhud di dalam beramal. Nah, begitu juga dengan kedudukan dia menjadi orang yang pelit, orang minta bantuan dengan dia dari karena dia punya kedudukan, tapi justru dia tidak mau membantu. Ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qaulu su'ul khuluq, ucapannya su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Naam, di antara bentuk akhlak yang jelek, kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, adalah bin nahri wa zajar. Seorang suka marah, suka membentak, suka menghardik, suka membentak. Itu termasuk jelek akhlak. Walaupun tentunya akhlak yang jelek itu banyak. Nah, tapi disebutkan oleh Al-Fatihah bin rahimahullah, biasanya identik orang yang jelek akhlaknya itu dengan dia bin nahri wazzajar, suka membentak, suka menghardik orang lain. Dikit-dikit membentak, dikit-dikit menghardik. Maka ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah, bakhil dan jelek akhlak ini tidak akan terkumpul pada seorang mukmin. Naam, yang seharusnya ada pada seorang mukmin itu adalah dia menjadi orang yang dermawan plus dia menjadi orang yang apa? Yang bagus akhlaknya. Nah, dan ini memang terkadang atau bahkan itu perkara yang sulit. Kebanyakan manusia ya khairan rahimani wa rahimakumullah, ketika dia punya harta, kaya raya, biasanya apa? Dia bakhil dan dia jelek akhlaknya. Kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah mengatakan wa kanallahu ghaniyan hamida. Wa kanallahu ghaniyan hamida. sering kita bahas kalau nggak salah apa tentang membahas nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, bahwasanya setiap nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bergandengan itu punya rahasia. Jadi paham ya? Kan dalam Al-Qur'an penyebutan nama Allah itu kadang sendiri, sendirian. Innallaha bikulli syai'in alim, alim saja. Wallahu bima ta'maluna basir, maha melihat. Nah, terkadang dalam Al-Qur'an penyebutan nama Allah itu langsung gandeng dua. Bahkan apa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Rasulullah yang bergandeng dua ini, akhirnya rahimani wa rahimakumullah, disebutkan itu punya makna, punya rahasia, punya tujuan-tujuan disebutkan bergandengan ini. Nah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bergandengan adalah wa kanallahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala walaupun maha kaya itu disertai sifat yang mulia yang berikutnya terpuji. Kebanyakan manusia ya khalafijun rahimani wa rahimakumullah, biasanya ketika dia kaya dia tidak memiliki sifat yang terpuji. Terkadang banyak kalau sifat orang yang tidak terpuji terkhusus pada harta ini, kekayaan ini, dia sombong, dia meremehkan orang lain, kemudian dalam hal ini dia biasanya bakhil, pelit, nam dan jelek akhlaknya. Nah, seharusnya kalau kita melihat nama Allah ini, siapa yang lebih yang paling kaya? Nam, siapa yang lebih kaya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak kekayaan kita kok sampai sombong? Kok sampai akhlaknya aja jelek, sampai meremehkan manusia? Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, nah tidak bisa dibandingkan dengan apa? Kekayaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala maha wa maha apa? Terpuji. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Maka itulah selayaknya yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang kaya berharta. Maka dalam hal pelit dan jelek akhlak ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Thaimin menyebutkan 4 permisalan. Nah, permisalan yang pertama adalah seorang yang tentunya yang bagus adalah ketika seorang kaya, ketika ada yang datang meminta-minta, dia memberi. Ada orang yang kaya itu kalau ada yang datang meminta-minta dia memberi. Nah, kata beliau, rajulun ghaniyun. Ada seorang yang kaya, ja'ahu insan. Ini mau melihat bagaimana dua perangai ini, bakhil dan pelit. Tidak layak bagi seorang mukmin, bakhil dan apa? Jelek akhlaknya. Jelek akhlak tadi disebutkan oleh Syekh Thaimin rahimahullah, suka membentak, menghardi. Ada seorang yang kaya datang kepadanya seorang manusia. Yas'aluhu syai'an minal mal wa huwa ghaniyun. Orang yang datang tadi minta kepadanya harta dalam keadaan dia kaya. Nah, dia kaya. Sebenarnya dia apa? Bisa memberi, cuma dia enggak mau memberi. Maka pelit. Paham ya? Yang contoh yang pertama, dia sudah disebutkan kaya. Seharusnya orang ini sangat butuh dia, nah enggak punya harta, diberi. Seharusnya dia dermawan, tapi dia tidak memberi. Itu namanya bakhil, pelit. Ternyata ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, qala, selain dia pelit enggak ngasih, dia mengatakan uhrub an wajhi laisa indi syai'un lak. Minggir kamu dari hadapanku. Minggir kamu dari hadapanku, saya enggak punya apa-apa untuk kamu. Ini berarti kan apa? Bakhil disertai jelek akhlak. Kalau dia bakhil, yang kedua contohnya ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, dia bakhil. Orangnya kaya, ketika ada yang meminta dia mengatakan ya akhi al-an laisa biyadi syai'un. Nam i'tina marratan ukhra. yuyassirullahu laka. Kata dia yang kedua ini, wahai saudaraku, sekarang ini saya enggak punya apa-apa di tanganku. Ini yang banyak harap, cuma di tanganku enggak ada apa-apa, kata dia. Karena pelitnya tadi. Pelit ya. Padahal kaya dia. Tapi dia enggak bohong. Wahai ahi, sekarang di tanganku enggak punya apa-apa. Nah, datanglah lain kali, semoga Allah memudahkan urusanmu. Datanglah apa? Lain kali semoga Allah memudahkan urusanmu. Gimana akhlak orang ini dari yang pertama? Masih lumayan, dia bakhil cuma akhlaknya baik. Yang pertama bakhil plus jelek akhlaknya. Nah, yang pertama jangan sampai terkumpul pada seorang mukmin, sudah pelit plus apa? Bentak-bentak, marah-marah. Marah-marah ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Faqad yakunul mu'min kamilal iman wa yabkhalu wa la yu'ti. Memang terkadang ada seorang mukmin yang dia punya iman tetapi dia bakhil dan tidak suka memberi. Tetapi lakinnahu yaqulu qawlan maizura. Tetapi dia berkata dengan kata-kata yang bijak, yang enak, yang sopan dan seterusnya. Walaupun dia nakitun anil kamal, walaupun orang ini mukmin tapi kurang dari kesempurnaan karena dia pelit. Nam, tetapi apa? Dia masih memiliki akhlak yang baik dalam bertutur kata. Ma'al li'annal kamal ma'al ghina an yabzula wa yu'tiya. Karena sesungguhnya yang sempurna adalah ketika seorang itu kaya, dia memberi. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang ketiga. Naam. Kalau yang pertama tadi contohnya orang kaya. Orang kaya pelit. Naam, ada yang pelitnya disertai su'ul khuluq, ada yang pelitnya disertai dengan tidak su'ul khuluq. Nah, yang ketiga ini adalah insanun fakir. Ada seorang yang miskin, fakir. Ja'ahu insan yas'alu faqala idhab. Ada datang kepada orang fakir ini, ada seseorang minta-minta. Nah, dia mengatakan sambil menolak untuk memberi, karena dia enggak punya. Izhab, ana laisa indi, wala asba'tu iyali, hatta u'tiyaka. Dia mengatakan, pergi kamu. Saya enggak punya apa-apa. Keluarga saya enggak kenyang. Masa saya memberi kamu? Pergi kamu. Paham enggak? Fa hadza fakirun lakinnahu ata al-khalqa. Ini orang yang fakir, cuma jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya sudah enggak punya mau ngasih plus apa? Ngata-ngatai. Nah, pergi kamu. Saya keluarga saja saya saja kelaparan kok kamu minta-minta. Nah, ini yakni mana awal iqta bihaqqin li'annahu la yajib, dia tidak bisa memberi dikarenakan memang enggak punya dia. Kalau yang ini bukan bakhil dia, tidak punya, tetapi dia ini sayyi'ul khuluq, jelek akhlaknya. Nah, adapun yang keempat, fakirun su'ila, ada seorang yang fakir, dia diminta sama orang. Ada orang yang datang meminta-minta, maka dia mengatakan, ya ahi, ana laisa indi syai'un. Wahai saudaraku, saya enggak punya apa-apa. Wa iyali ahyanan yabituna jia'an. Dan keluarga saya terkadang bermalam dalam keadaan lapar, ya ahi. La'allallaha yarzukuka min ghairi. Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu dari selain aku. Mohon maaf, saya enggak punya. Nah, ini kan apa? Fakir tetapi tidak tul huluk. Yang tadi sudah fakir dia sambil marah-marah. Nah, kan ada kan orang-orang yang model-model seperti itu. Tidak apa sulit mau berkata-kata dengan kata-kata yang sopan. Apalagi kondisinya lagi susah, tahu-tahu ada yang minta-minta. Maka seorang muslim tentunya seorang mukmin yang harusnya dia miliki adalah apa? Dia menjadi orang yang aljud, yang dermawan dan baik akhlaknya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sudah kita ketahui ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya akhlak itu ada dua. Akhlak itu ada dua. Sudah berlalu, ada yang apa? Jibillah, jibilli, yang memang apa? Bawaan ketika dari lahir berkembang memang seperti itu akhlaknya, misalnya bagus dan terusnya. Nah, ada yang kasbi atau muktasab, yang diusahakan, yang diusahakan. Terkhusus ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini itu yang diusahakan, itu diupayakan semenjak kecil untuk membiasakan akhlak yang baik. Karena tidak diragukan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhlak itu sangat bergantung tentunya biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sangat bergantung dengan pergaulan. Sangat bergantung dengan pendidikan, karena memang rata-rata akhlak itu apa? Muktasab. Ya, diusaha, artinya dari kecil itu apa? Berkembang dia adabnya. Dia dididik diarahkan kemana, maka itulah nanti jadinya dia. Kita yang dididik khalafidin rahimani wa rahimakumullah di lingkungan yang senang dunia, maka sampai besarnya itu kan berlomba-lomba mencari dunia. Yang dididik dari kecilnya dia mencari agama, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, besar-besarnya apa? Insyaallah taala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka oleh karena itulah ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menumbuhkan supaya menghasilkan akhlak yang mulia inilah, hendaknya kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita di awal perkembangannya dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah di dalam syarah Mukhtasar Minhajil Qasidin, kata beliau, faslun fi riyadhis tibyan fi awwalin nusu. Fasl, ketika beliau menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Nah, karena memang itu telah tujuan diciptakannya ataupun tujuan apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, bu'itsu liutammima masalihal akhlak. Aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik. Maka untuk menjadikan seseorang itu memiliki akhlak yang baik sangat bergantung dengan apa? Pendidikan dari kecilnya. Maka beliau menyebutkan, untuk mendidik akhlak yang baik ini perlu melatih anak-anak di awal perkembangannya. Maka perhatikan apa-apa saja yang harus kita perhatikan di awal perkembangan anak-anak kita, terusus supaya akhlaknya baik. Di antaranya ya khairul rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan anak-anak itu fa in uwidal khairu nasha'a alaih. Kalau semenjak kecilnya dibiasakan dengan kebaikan, maka insyaallah taala dia akan tumbuh berkembang dengan kebaikan. Wa syarakahu abawahu wa muaddibuhu fi thawabihi. Maka ketika anak itu tumbuh berkembang, dibiasakan semenjak kecilnya dengan kebaikan-kebaikan, dia tumbuh berkembang dengan kebaikan-kebaikan, maka ayahnya ataupun kedua orang tuanya dan juga pendidiknya berserikat dalam pahalanya. Wah, orang tuanya, pendidiknya, guru-gurunya di sekolah, di pesantren, itu berserikat dalam pahalanya ketika dia terdidik dengan kebaikan. Wa in uwida syarr nasha'a alaih. Begitu juga kalau anak itu dibiasakan dengan kejelekan, maka dia akan tumbuh berkembang di atas kejelekan tersebut. Nah, kita lihat gampangnya saja ya, kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, kencing anak-anak di pondok pesantren dengan anak-anak di luar itu masih ya, itu berbeda. Berbeda yang umur-umur mungkin berapa? 6 tahun, 7 tahun. Anak-anak kita ya walaupun mungkin ada sembunyi-sembunyi, itu malu kalau mau apa? Kencing di got, di pinggir, di selokan, berdiri begitu. Tapi kalau anak-anaknya orang-orang yang orang-orang awam itu terbiasa dengan gampangnya dia apa? Kencing sembarangan membuka auratnya. Tapi kalau yang terbiasa dengan kebaikan di pondok pesantrennya, dia malu untuk melakukan yang demikian. Maka ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diperhatikan. Kalau anak dibiasakan dengan kejelekan, maka dia akan tumbuh berkembang di atas kejelekan tersebut. Wa kanal wizru fi unuki walihi. Maka dosanya ditanggung oleh apa? Di leher walinya. Maka oleh sebab itulah kata beliau, an bayambari an yasunahu wa yu'addibahu wa yuhadzibahu. Selayaknya untuk dia menjaganya, mendidiknya, melatihnya, wa yu'allimahu mahasinal akhlak. Dan mengajarinya akhlak-akhlak yang baik, yang mulia, wa yahfazuhu min kurona isu. Nah, di antara yang pendidikan yang harus kita perhatikan terhadap anak-anak, yang pertama adalah menjaganya dari teman-teman yang jelek. Yahfazuhu min kurona isu, menjaganya dari teman-teman yang jelek. Perhatikan teman-teman anak kita. Nah, teman bergaulnya apakah orang-orang yang baik atau anak-anak yang baik atau anak-anak yang jelek. Karena memang apa? Seseorang itu akan bergantung dengan apa? Teman-temannya. Bergantung apalagi anak-anak dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kalau kita kasih nomor, wala yu'awwiduhu tana'um. Terhadap anak-anak itu, kata beliau, jangan dibiasakan dia hidup mewah. Nah, jangan membiasakan anak dengan kemewahan. Wala yuhabbibu ilaihi asbabal zinah warrifahiyah. Dan jangan menjadikan suka cinta anak-anak itu sebab-sebab keindahan dan kemewahan. Nah, kenapa? Kalau dia dibiasakan mewah-mewah, biasa dengan yang indah-indah ataupun yang kemewahan-kemewahan, fayudayyi'u umrahu fi talabiha idza kabira, maka dia akan menghabiskan umurnya untuk mencari kemewahan-kemewahan tersebut ketika dia sudah besar. Kenapa? Ketika masih kecilnya dibiasakan apa? Hidup mewah. Nah, hidup wah di tengah-tengah keluarganya, maka kalau terbiasa mewah disiapkan oleh kedua orang tuanya sangat mewah, maka dia akan terbiasa hidup mewah, sehingga dia ketika besar yang dia cari bagaimana dia merasakan kemewahan. Maka jangan membiasakan anak-anak hidup bermewah-mewah. Nah, ini khalaf bin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, perlu diketahui ya khalaf bin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, awwalu ma yaghlibu alaihi min as-sifat syurrahu at-ta'am. Anak-anak itu awal sifat yang dominan muncul pada dia biasanya makannya rakus. Ulangi. Kata beliau, awal sifat yang biasa muncul pada anak-anak itu rakus kalau makan. Artinya apa? Biasa. Kita lihat anak-anak kalau ada makanan berebut, ya kan? Berebut dengan teman-temannya. Ini menunjukkan apa? Memang sifat awal anak-anak yang muncul itu biasanya rakus. Maka oleh sebab itulah fayambari ayu alimahu adabal akal. Maka hendaknya seharusnya untuk mengajari dia adab-adab makan. Ya, di antara pendidikan ketika anak-anak masih kecil adalah dijelaskan adab-adab makan yang telah kita pelajari. Begitu juga kata beliau, wa yu'awwiduhu aklal khubz wahdahu fi ba'dil awqat li'alla ya'lafa al-idam fayarahu kalhatmi. InsyaAllah. Kata beliau, dibiasakan anak-anak itu dilatih untuk makan roti saja pada sebagian waktu tanpa lauk. Ya kan roti kan, makanan pokok orangnya roti. Dibiasakan pada sebagian waktu anak-anak itu apa? Makan tanpa lauk. Pernah gak prakteknya? Kenapa? Kata beliau, supaya dia tidak terbiasa dengan lauk. Seolah-olah kalau dia selalu pakai lauk itu wajib. Paham gak? Ketika gak ada lauk. Kok gak ada lauknya? Kenapa? Ya selama ini dikasih lauk terus. Maka di antara pendidikan yang kata beliau apa? Terkadang, bukan terusnya. Bukan terus gak berlauk. Ini nyusah-nyusahkan diri. Kalau ada. Nah, terkadang pada sebagian waktu ajak anak-anak itu makan tanpa lauk. Bukan gak mampu, tapi apa? Pendidikan. Supaya dia tidak merasa lauk itu wajib. Paham maksudnya ya? Ini, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Supaya tidak ada dalam pandangannya lauk itu sesuatu yang wajib. Nah, kalau sudah melihat sesuatu yang wajib, ketika gak ada lauk, dia gak mau makan. Ini pendidikan dalam hal makanan. Ini, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara yang beliau nasihatkan, wa yuhabbibu ilaihi thiyabal bayt dunal mulawwanah wal ibritan. Dibiasakan dibikin suka anak-anak itu dengan pakaian yang berwarna putih. Dalam hal pakaian, tadi dalam hal makanan. Dibiasakan anak-anak itu untuk suka dengan pakaian-pakaian yang berwarna putih. Nah, bukan yang berwarna warni bahkan sutra. Begitu pula wayamna'uhu, berikutnya wayamna'uhu min mukhalatati tibyan alladzina uwidu tana'um. Anak-anak itu dilarang dari bergaul dengan anak-anak yang terbiasa dengan kemewahan. Nah, tadi kan kita jangan membiasakan hidup mewah. Nah, berarti kan ya, antara boleh dengan membiasakan. Hati-hati bahasanya ya. Nanti jangan, gak boleh, kata Ustaz. Bukan gak boleh. Membiasa selalu mewah terus. Nah, ini jangan mereka bergaul dengan orang-orang yang biasa hidup mewah. Nah, ثُمَّ يُغْسِلُهُ فِي الْمَكْتَبِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَأَحَادِيثِ الْأَخْيَارِ. Dan di antara pendidikan yang berikutnya adalah menyibukkan anak-anak kita itu di perpustakaan dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis dan cerita-cerita orang-orang pilihan. Liyaghrita fi qalbihi hubba as-solihin, supaya tertanam di dalam hatinya cinta kepada orang-orang soleh. Nah, dibiasakan di maktabah dengan mengajari Al-Quran, mengajari hadis dan juga cerita-cerita orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Ini kana fitin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang perlu diperhatikan di dalam pendidikan anak-anak ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Ketika seorang anak memiliki akhlak yang baik atau melakukan perkara yang terpuji, maka selayaknya orang tua itu memuliakannya. 6. Memuliakannya dan dibalas dengan apa-apa yang menyebabkan dia gembira. Kalau anak-anaknya atau kalau anak-anak memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perbuatan yang bagus, maka orang tua jangan lupa, jangan diamkan saja. Tetapi apa? Dimuliakan anaknya, dibalas atas perbuatannya dengan apa-apa yang dia gembira. Wayamdahu baina adhurinnas, dan anak-anak itu dipuji di depan manusia. Masya Allah, bagus sekali akhlakmu, bagus sekali perbuatanmu. Dipuji. Jangan anaknya baik, ya aja. Nah, anaknya apa? Ini juga tanbih untuk kita semuanya. Kan kadang itu anak yang agak gede kan, tolong ambilkan minum. Nah, tolong ambilkan ini. Dia bawa, taruh situ. Nah, diam gitu saja. Harusnya kan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masya Allah baiknya anaknya Abi, masya Allah jazakumullah khairan dan seterusnya. Didoakan, senang dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, namanya anak-anak. Jangan anaknya berbuat baik, melakukan sesuatu yang merupakan akhlak yang baik, dia diam saja tanpa ada pemuliaan, tanpa ada pujian yang menyebabkan dia gembira. Begitu pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kalau anak itu dia melakukan pada sebagian keadaan perkara-perkara yang menyelisih akhlak yang mulia. Nah, yang menyelisih akhlak yang mulia, maka si kata beliau tawfala anhu. Yang pertama dilakukan oleh orang tua ketika apa? Seorang anak melakukan perkara yang menyelisih akhlak yang mulia, tawfala anhu. Pertama apa? Kalau misalnya jarang-jarang itu orang tua pura-pura enggak tahu saja. Pura-pura tidak tahu. Tawfala anhu. Wala yukazibu, dan jangan menjadi orang tua yang suka mengorek-ngorek. Kamu kan begini. Nah, suka bongkar aib anaknya. Jangan menjadi orang tua yang suka membongkar aib anaknya. Dicari-cari terus aib anaknya. Nah, fa in ada utiba sirron. Nah, kalau sudah pura-pura enggak tahu, tidak terlalu menyelidiki, kok anaknya ngulangi lagi perbuatannya, maka yang kedua langkahnya utiba sirron, dicela, diingatkan, tapi secara diam-diam, jangan rame-rame. Jangan rame-rame kamu ini berbuat, ya, dilihat teman-temannya, dilihat kawan-kawannya, insyaallah wa khawifa min ibtila'in nasi 'alai, dan anak itu sambil dicela, ingat ya, sir, nam, ditakut-takuti dengan penglihatan manusia atasnya. Malu kalau kamu dilihat manusia, dilihat banyak orang, malu dibikin demikian. Begitu pula wala yukthiru 'alaihil itab, terhadap anak-anak itu jangan terlalu banyak mencela. Dan memang namanya anak-anak, dia jangan disamakan dengan orang-orang yang sudah dewasa, yang pemikirannya sudah jangkap, kata orang. Nah, dia banyak melakukan perkara-perkara yang memang nalarnya belum sampai ke sana. Wala yukthiru 'alaihil itab, kata beliau, jangan memperbanyak mencela. Dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela anak-anaknya. Kenapa? Li'anna zalika yuhawwinu 'alaihi dima'ul malamah. Karena kalau sering terlalu banyak mencela, akhirnya terbiasa dengan celaan tersebut. Paham ya? Ah, biasa. Ah, celaan begitu. Terlalu sering mencela, nanti yang terbiasa. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wal yakun hafizan haibatal kalami ma'ahu. Kemudian hendaknya bagi orang tua, yang penting juga hendaknya menjaga wibawa ketika berbicara dengan anak-anak. Nah, jangan pengin lembut, tidak mencela, tapi akhirnya anak-anak tidak segan kepada orang tuanya. Tidak segan. Bahkan timbul peremehan terhadap orang tuanya, gara-gara orang tuanya apa? Hilang wibawa di hadapan anak-anak. Waliyakun hafizan haibatal kalami ma'ahu. Hendaknya orang tua itu menjaga wibawa berbicara dengan anak-anaknya. Jangan sampai terlalu dekat yang menyebabkan diremehkan. Jangan pula apa? Terlalu jauh, karena ingin jaga wibawa, nggak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa. Jadi timbul yang kemarin, apa? Wibawa yang berlebih, berlebihan, segan yang berlebih, yang berlebihan. Rasulullah SAW, ada juga ya, ada sampai yang bertanya, gimana kita ini biar berwibawa, jangan banyak bergaul dengan orang apa? Biasanya kan orang yang jarang bergaul dengan banyak orang itu kan kelihatan berwibawa. Kenapa orang mau apa? Menegur segan, mau bercanda segan, mau minjam apa-apa juga segan. Kenapa? Apa? Karena dia demikian. Jaga wibawa. Maka kita katakan Nabi SAW itu tidak meninggalkan bergaul untuk menjaga wibawa. Biasa Nabi SAW duduk-duduk dengan apa? Para sahabat. Sahabatnya, beliau duduk di tengah-tengah para sahabatnya, bergaul dengan mereka, dengan anak-anak mereka. Dan terkadang, contoh yang kemarin, beliau bercanda. Tetapi tidak mengurangi apa? Wibawa beliau di hadapan para sahabatnya. Maka ini diperhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak mengurangi wibawa beliau di hadapan para sahabatnya. Dan ini sangat menentukan adalah apa? Tentunya amalan yang menentukan wibawa atau tidak itu adalah apa? Amalan seseorang. Pokok dan tidaknya seseorang di atas agamanya. Nah, bukan semata-mata dia bercanda habis wibawanya, tidak demikian. Rasulullah bercanda. Begitu pula yang kata Fidzin rahimani wa rahimakumullah, kalau disebutkan di sini kata beliau, wa yambaghi lil um an yuhaw an tuqawwifahu bil ab. Bagi seorang ibu hendaknya dia membikin anak itu takut kepada ayahnya. Nah, supaya ayah, biasanya kan yang lebih berwibawa itu adalah ayahnya. Nah, seorang ibu apa? Menakut-nakuti anaknya dengan ayahnya. Nah, wa yambaghi an yamna'a an-naum naharan. Berikutnya, pendidikan yang berikutnya terhadap anak-anak, selayaknya untuk melarang anak-anak tidur di siang hari. Maksudnya apa? Pagi hari. Nah, hendaknya melarang anak-anak tidur di pagi hari, apalagi apa? Habis subuh. Pagi. Fa innahu yuridul kasal. Dikarenakan tidur di pagi hari itu menyebabkan kemalasan. Dikarenakan tidur di pagi hari itu menyebabkan apa? Kemalasan. Oh tidak. Oh, nah, tidur di pagi hari terusnya loyo. Terusnya loyo ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa la yamna'u nauma lailan. Dan jangan melarang anak-anak tidur malam. Jangan melarang anak-anak tidur malam. Memang waktunya. Tapi siang dilarang dalam arti apa? Bukan apa? Qailulah. Ini tidur di waktu subuh ataupun pagi biasanya menimbulkan apa? Kemalasan. Begitu juga kata beliau, walakinnahu yamna'ul furusal wati'ah litatatallaba laba ahdahu. Hendaknya dilarang dari anaknya itu tidur di kasur yang terlalu empuk supaya tulang-tulangnya itu, anggota badannya itu keras. Apa maksudnya? Kalau tidurnya empuk terus biasanya apa? Loyo tulang-tulangnya. Ingatnya ini bukan perkara halal dan haram ya, perhatikan ya. Ini pendidikan gimana yang kita inginkan dari anak-anak kita supaya enggak malas dia, supaya tergep badannya, jangan terlalu dibiasakan tidur di kasur yang terlalu empuk. Nah, yang menyebabkan supaya apa? Keras anggota tubuhnya. Kalau terlalu empuk, lembut. Kalau bukan lembut dipencet anu ya, apa? Apa maksudnya ya, lembut ya. Ini qul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa yata'awwadu al-khusunata fil mafrash wal malbas wal mat'am. Dan dibiasakan anak-anak itu dalam hal tempat tidur dan pakaian dan juga makanan dengan yang jangan terlalu empuk. Nah. Begitu juga wa yu'awwidul masya wal harakah war riyadhah li alla yaghliba 'alaihil kasal. Dibiasakan anak-anak itu berjalan, bergerak dan olahraga supaya dia tidak dikuasai rasa malas. Nah, dibiasakan anak-anak itu apa? Berjalan, bergerak, dan apa? Berolahraga. Supaya tidak menguasai dia kemalasan. Kan terbiasa, apalagi Masya Allah anak-anak muda di zaman sekarang ini, Masya Allah kita lihat malam-malamnya begadang mereka, entah apa yang dilakukan. Nah, ketika sudah malam sebelum subuh itu tidur sampai jam berapa tak tahu. Nah, tidur subuhnya lewat. Nah, orang sudah mulai bekerja, dia terus tidur, nanti bangun-bangun mau zuhur dan seterusnya. Nah, tidak dibiasakan bergerak. Nah, hendaknya apa? Terus di siang hari dibiasakan dia berjalan, bergerak, berolahraga supaya tidak menjadi orang yang pemalas. Karena malas itu perkara yang dibenci dan Rasulullah berlindung dari kemalasan. Tapi ini kan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya yang menyebabkan malas hendaknya dihindari. Berikutnya. Waktunya sudah habis, anak bacakan saja, tidak anak baca Arabnya. Hendaknya dilarang anak-anak itu dari berbangga-bangga di hadapan teman-temannya dengan sesuatu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Nah, hendaknya apa? Dilarang anak-anak itu untuk dia berbangga-bangga di hadapan teman-temannya dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini biasa anak-anak kan, bapakku punya ini. Begitu juga au bimat'amihi au malbasihi, atau berbangga-bangga di hadapan teman-temannya dengan makanannya atau pakaiannya. Insyaallah. Nah, kita sudah melarang, jangan dibawa makanannya, jangan dibawa keluar, enggak cukup. Nah, ya toh, diam-diam dibawa keluar. Pingin teman-temannya, apa itu? Cuma itu saja. Beda kan kalau keluar, nah, bagi-bagi. Itu kan pendidikan orang tua yang berikutnya adalah apa? Biasakan anak-anak itu untuk berbagi. Dikasih ini anak-anak kita yang membaginya. Tidak, bukan mau berbagi, berbangga-bangga. Memberikan makanannya yang enak, dibawa keluar, makan di luar, dilihatin oleh teman-temannya, dia berbangga-bangga. Maka hendaknya dilarang anak-anak itu untuk dia berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Dan hendaknya anak itu dibiasakan untuk tawadhu wal ikram liman yu'ashiruhu, untuk tawadhu dan memuliakan orang-orang yang dia bergaul dengannya. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya perkara yang penting, anak-anak itu dilarang dari mengambil sedikit pun dari teman-temannya. Mengambil barang teman-temannya dilarang. Dan dikasih tahu bahwasanya mengambil barang orang lain itu adalah kerendahan, dan bahwasanya yang mulia itu adalah memberi. Nah, yang mulia itu adalah memberi. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kata beliau rahimahullah, hendaknya anak-anak itu dibiasakan untuk tidak meludah di majlis. Nah, tidak buang ingus di majlis. Nah, tidak meludah di majlis, tidak buang ingus di majlis. Begitu juga wala yatasa'abu bihadrati ghairi, dan dilatih, dibiasakan anak-anak itu untuk dia tidak menguap di hadapan orang-orang. Nah, di hadapan orang-orang. Menguap dengan keras, apalagi kalau sendawa dan yang lainnya, di hadapan orang-orang lain. Jangan dibiasakan demikian. Nah, hendaknya jangan menguap di hadapan manusia. Walaupun apa, kita tahu adab dalam menguap. Diupayakan untuk ditahan sebisanya, kalau enggak bisa maka ditutup dengan tangannya. Wala yadh'u rijlan 'ala rijlin. Begitu juga anak-anak dibiasakan untuk tidak meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Apa ya? Selonjor ini, apa? Ini kakinya. meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Wayamna'u atau wayumna'u min kasratil kalam. Begitu pula, na'am, ini terkhusus pendidikan berikutnya adalah dalam hal berbicara. Dalam hal berbicara. Dilarang anak itu untuk menjadi orang yang banyak ngomong, banyak berbicara. Nah, larang anak-anak itu dari banyak berbicara. Wa yu'awwadu alla yatakallama illa jawaban. Dan dididik, dibiasakan untuk dia tidak berbicara kecuali menjawab. Menjawab pertanyaan. Wa an yuhsinal istima' idza takallama ghairahu. Dan diajarkan untuk bagus dalam mendengarkan ketika orang lain takallama ghairuhu, ketika orang lain berbicara mimman huwa akbaru minhu, dari orang-orang yang berada di atasnya, orang-orang yang ada di atasnya. Nah, dibiasakan untuk tidak banyak berbicara. Begitu juga sebagai faedah taklim sama santri tadi pagi. Nah, di antara adab adalah minal adab alla yusyarikar rajula fi hadithihi wa huwa a'lamu wa kana a'lamu bihi minhu. Di antara adab adalah jangan turut campur dengan pembicaraan orang. Nah, dia baru masuk, baru datang, orang lagi berbicara. Nah, seseorang sedang berbicara, jangan dia turut campur dengan pembicaraan orang lain. Walaupun dia itu lebih mengerti dengan yang dibicarakan tersebut dari orang yang berbicara. Apa maksudnya kan? Ini penting. Bahkan disebutkan apa? Walaupun dia tahu cabang-cabang dan juga usulnya, lebih tahu dari yang berbicara. Ini mencakup dua perkara, baik perkara duniawi ataupun perkara agama. Kalau perkara agama, ya kan, rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang yang menyampaikan ilmu, baik berupa syekh, gurunya, atau orang lain yang memang sedang menyampaikan ilmu, dalam keadaan engkau lebih mengerti dari dia, maka jangan kamu turut campur dengan apa yang dia bicarakan, karena itu adalah waktunya dia berbicara. Walaupun kamu tahu usulnya, tahu cabangnya, artinya lebih detail tahumu dari orang tersebut, jangan turut campur. Nah, apalagi kalau nggak tahu, kok turut campur? Tahu saja, lebih tahu. Nah, jangan turut campur orang yang sedang berbicara, apalagi nggak tahu turut campur. Begitu juga pada perkara-perkara duniawi. Ini penting. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang sedang bercerita, lagi senang dia bercerita, tahu-tahu kita mau ikut campur, nyeletuk, karena kita merasa lebih ahli, lebih mengerti dengan apa yang dibicarakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk tidak beradab. Jangan dikatakan haram, lah bukan. Tidak beradab. Suka terlalu turut campur. Orang tidak sedang berbicara dengan dia, sedang berbicara dengan yang lainnya, kan, tapi kedengeran. Nah, dia ikut campur. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara adab adalah tidak ikut campur pembicaraan orang lain yang sedang berbicara, walaupun dia mungkin lebih mengerti dengan sesuatu yang sedang dibicarakan. Tapi konteksnya bukan dia yang berbicara, bukan dia yang sedang ditunjuk untuk berbicara. Ini maka diajarkan kepada anak-anak untuk tidak banyak berbicara, dan hendaknya lebih diajarkan pula bagus dalam mendengarkan. Nah, tidak orang belum selesai berbicara dia langsung menjawab. Nah, bagus dalam sebagaimana kita dilatih untuk bagaimana berbicara yang bagus, kata para ulama, begitu juga dilatih untuk mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Ini kalau hujan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang terakhir, mungkin masih banyak di antara perkara yang penting, terkhusus ketika anak sudah mencapai 7 tahun, itu diperintahkan untuk sholat, dan jangan toleransi ketika anak tidak berwudu, tidak bertoharoh. Soalnya anak-anak ini dia semangat sholat, tapi terkadang malas apa bersuci. Nah, ini malaman anak-anak sendiri maksudnya. Nah, dia bangun-bangun, bangun subuh bangun. Tapi ke WC, ke kamar mandi, kencing, cebok, langsung keluar. Tidak terdengar wudu, tidak terdengar apa? Berwudu dia. Kalau diingatkan wudu di masjid, padahal langsung ke masjid dia. Nah, malas berwudu apalagi di subuh. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini jangan ada toleransi. Ketika dia sholat harus dia diperhatikan untuk dia bersuci, berwudu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ditakut-takuti dia anak tersebut, jangan sampai dia berdusta, berkhianat. Nah, dan ketika dia sudah mendekati balik, dibiasakan anak-anak itu diberikan tanggung jawab. Nah, punya tugas, ada tanggung jawab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sementara semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Wa nakallahu wa bihamdika. Subhanallahi wa bihamdika.